Bismillah, alhamdulillah, wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd, kita masih pada pembahasan perkara-perkara yang wajib dalam salat, kewajiban-kewajiban as-salah. Kita sampai pada kewajiban yang ketiga, yaitu ucapan Rabbana walakal hamd bagi makmum. Kesimpulannya bahwa sami'allahu liman hamidah, ketika bangun dari ruku' seseorang disyariatkan mengucapkan sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ini diucapkan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd diucapkan oleh imam dan orang yang salat sendirian. Tetapi bagi makmum cukup dia mengucapkan Rabbana walakal hamd tanpa mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Baik. Kemudian yang berikutnya, kewajiban yang keempat dalam salat adalah qawlu subhana rabbiyal azimi marratan fir ruku'. Ucapan qawl subhana rabbiyal azim marratan fir ruku', satu kali dalam ruku'. Subhana rabbiyal azim, kadar ukuran yang wajib itu diucapkan satu kali ketika ruku' seseorang. Bacaan yang wajib bagi dia adalah satu kali, adapun selebihnya dua, tiga, atau selebihnya itu adalah sunnah, itu yang lebih utama. Dua dan ke atas, tiga atau lebih, itu yang lebih utama. Tetapi kadar ukuran yang wajib adalah satu kali. Dan juga disunnahkan berdoa, atau ada bacaan yang lain yang juga disunnahkan untuk dibaca ketika ruku'. Hal itu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau sering membaca dalam ruku'nya dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini juga diantara bacaan yang disyariatkan pula, yang disunnahkan pula ketika ruku, yaitu mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Rasulullah SAW beliau sering mengucapkan bacaan doa ini ketika ruku dan sujud. Atau bacaan yang lain juga telah tetap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bacaan Subuhul Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ketika ruku atau sujud juga disunnahkan, terkadang seorang dianjurkan membaca Subuhul Quddus Rabbul Malaikati Warruh, diucapkan beberapa kali. Ini juga sabit sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah. Hal itu Rasulullah SAW melakukannya, yaitu beliau mengucapkan Subuhul Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Inilah beberapa bacaan yang dianjurkan untuk dibaca ketika ruku, demikian pula ketika sujud. Adapun posisi ruku, kata Rasulullah SAW, yang lebih utama seseorang ketika dia dalam kondisi ruku adalah hendaknya bagi dia untuk banyak memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam rukunya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa amma ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb." Adapun dalam ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, maka agungkanlah di dalamnya ar-rabb, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sunnah seseorang ketika ruku disunnahkan bagi dia untuk banyak mengagungkan, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang lebih utama. Adapun sujud, maka nanti akan ada pembahasannya. Adapun dalam posisi sujud, maka seorang disunnahkan atau dianjurkan bagi dia untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ini posisi sujud. Kemudian rukun yang kelima atau kewajiban yang kelima, qala al-khamis, kewajiban yang kelima yang berikutnya, qala qawlu subhana rabbiyal a'la marratan fis sujud, ucapan subhana rabbiyal a'la marratan, satu kali dalam sujud. Inilah ukuran yang wajib untuk dibaca ketika sujud. Kadar yang wajib adalah membaca subhana rabbiyal a'la satu kali, itu yang wajib. Jika dia sudah membaca satu kali, berarti sudah lepas dari kewajiban. Dan selebihnya itu adalah sunnah, yang lebih utama. Membaca di atas satu kali itu lebih utama, yang sunnah dua atau lebih. Liqawli Hudzaifah fi hadithi, berdasarkan ucapan Hudzaifah, beliau mengatakan, kana ya'ni an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan dalam ruku'nya subhana rabbiyal azim dan dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Inilah kadar yang wajib untuk dibaca satu kali, subhana rabbiyal azim dalam ruku' dan subhana rabbiyal a'la satu kali dalam sujud. Wa tusannu az-ziyadatu fit tasbih, dan disunnahkan menambah tasbih fis sujud dalam sujud war ruku'. Demikian pula disunnahkan membaca menambah lebih dari satu bacaan tasbih tersebut dalam ruku' pula. Ila thalath aw aktar, sebanyak tiga kali atau lebih. Itu lebih sunnah. Itu yang sunnah. Tapi kadar yang wajib adalah dibaca satu kali, subhana rabbiyal azim satu kali dan subhana rabbiyal a'la satu kali dalam sujud. Adapun bacaan yang lebih itu adalah yang sunnah. Dan disunnahkan pada posisi sujud atau kondisi sujud, ketika seseorang sedang sujud, dianjurkan dan disunnahkan bagi dia untuk memperbanyak dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa ammas sujud fajtahidu fid du'a, dan adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Posisi sujud disunnahkan pada posisi tersebut seseorang bersungguh-sungguh memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara doa yang pernah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud adalah, Allahumma ghafirli dhanbi kullihi diqqihi wa jillihi awwalihi wa akhirihi sirrihi wa alaniyatihi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah. Di antara doa yang diucapkan oleh Rasul SAW ketika sujud beliau adalah, Allahumma ghafirli dhanbi kullih. Setelah mengucapkan subhana rabbiyal a'la, kemudian membaca, memohon kepada Allah dengan beberapa doa yang dia kehendaki. Di antara doa Rasul adalah, Allahumma ghafirli dhanbi kullih, ya Allah ampunkanlah seluruh dosaku, dikkihi wa jillih, kecilnya maupun besarnya, awalihi wa akhirih, awalnya maupun akhirnya, yang lalu maupun yang terakhir, sirrihi wa alaniyatih, yang tersembunyi maupun yang tampak, ampunkanlah seluruh dosa-dosaku tersebut. Dan juga di antara doa Rasulullah SAW yang beliau ucapkan dalam sujud beliau adalah, di antaranya adalah, a'udzu biridhaka min sakhatik. Dalam riwayat Muslim pula dan juga Abu Dawud, Rasulullah SAW berdoa dalam sujudnya, a'udzu biridhaka min sakhatik, وبمعافاتika min عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. Aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. وبمعافاتك من عقوبتك, aku berlindung kepadamu dengan afiah ampunanmu dari azab dan hukumanmu. Wa'udzubika minka, dan aku berlindung dari azabmu ya Allah. La uhsi thana'an 'alaik, aku tidak bisa membatasi pujian, aku tidak bisa mengucapkan pujian yang utuh untukmu. Kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Inilah diantara beberapa doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam sujud beliau. Maka yang disunnahkan dalam sujud adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dikarenakan posisi sujud, kata Rasulullah SAW, posisi sujud adalah posisi seseorang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika sujudnya. Ketika seorang sujud, posisi seperti itulah keadaan, kondisi seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajidun, kata Rasulullah SAW. Aqrabu ma yakunu al-'abdu bainahu wa bain rabbih. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Maka kata Rasul, fa'akthiru fihi ad-du'a, maka perbanyaklah di dalam sujud tersebut berdoa kepada Allah. Terserah, boleh dia berdoa dengan doa apa saja yang dia kehendaki, semampu dia. Jika dia mampu dengan bahasa Arab, maka itu lebih utama. Tetapi jika dia tidak mampu, maka cukup dia mengucapkan doa tersebut di dalam hatinya dengan bahasa selain bahasa Arab. Baik. Kemudian yang berikutnya, as-sadis, kewajiban yang keenam dalam salat adalah qauluhu rabbighfirli bainas sajdatain. Ucapan seseorang rabbighfirli bainas sajdatain, antara dua sujud, yakni ketika duduk di antara dua sujud. Ini juga wajib untuk diucapkan rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud. Jadi kadar yang wajib yaitu diucapkan satu kali, dan yang sunnah diucapkan dua kali atau lebih. Juga disunnahkan membaca doa yang lain, yaitu dalam sebuah hadis disunnahkan pula membaca Allahumma ghafirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Dalam riwayat lain, Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas, Allahumma ghafirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Atau jika tidak hafal, boleh dia cukup membaca rabbighfirli rabbighfirli. Kadar yang wajib membaca ketika duduk di antara dua sujud adalah ucapan permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dia mengucapkan rabbighfirli atau Allahumma ighfirli. Itu yang wajib. Itulah yang wajib. Dengan lafaz apapun, yang penting dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Yang wajib adalah talab al-maghfirah dalam duduk di antara dua sujud. Meminta ampunan dari Allah ketika duduk di antara dua sujud. Qala li hadithi Hudzaifata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina as-sajdatain rabbighfirli rabbighfirli. Berdasarkan hadis Hudzaifah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di antara dua sujud beliau rabbighfirli rabbighfirli. Kemudian yang ketujuh, at-tashahhud al-awwal. Kewajiban yang ketujuh dalam salat adalah tashahhud awal. At-tashahhud al-awwal ala ghairi man qama imam man qama imamuhu sahwan. Ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Kewajiban yang ketujuh dalam salat adalah tashahhud pertama bagi selain makmum yang imamnya bangkit karena lupa. Ala ghairi bagi selain man qama imamuhu sahwan, bagi selain makmum, man yakni makmum yang imamnya bangkit berdiri dan dia lupa belum tasyahud pertama. Aslinya tasyahud pertama hukumnya wajib, wajib hukumnya, kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika makmum mendapati imamnya tidak duduk tasyahud karena lupa. Maka di sini makmum mengikuti gerakan imam. Makmum mengikuti gerakan imam pada kondisi seperti ini. Dikarenakan tasyahud awal ini hukumnya wajib jika seorang imam dia lupa tasyahud, maka boleh dia meninggalkan hal tersebut. Tetapi dia nanti mengganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi yang akan yang dilakukan di akhir sholat. Qala fa innahu la yajibu alaihi li wujubi mutaba'atihi. Karena dalam kondisi yang seperti tadi itu, yaitu ketika imamnya lupa duduk tasyahud pertama, dia langsung berdiri ke rakaat keempat, ke rakaat ketiga tanpa tasyahud karena lupa, maka imam, maka makmum juga mengikuti langsung berdiri tanpa tasyahud. Dikarenakan wajibnya seseorang mengikuti imam. Wajibnya seseorang mengikuti imam. Ini dalam kondisi meninggalkan perkara yang wajib. Meninggalkan perkara yang wajib. Bukan perkara yang rukun. Kalau rukun ditinggalkan oleh al-imam dalam kondisi makmum tahu imamnya salah. Misalnya dia, imam ini sudah 4 rakaat. Dia berdiri ke rakaat kelima. Ditegur makmum. Subhanallah. Imam masih yakin dia rakaat keempat, dia tidak mau duduk. Maka di sini makmum tidak boleh mengikuti imam. Di sini makmum tidak boleh mengikuti imam karena imam menambah rukun yang tidak ada. Dia menambah sesuatu yang batil. Makmum yakin sudah 4 rakaat, tetapi imam masih berdiri ke 5 rakaat. Ditegur masih tidak mau duduk imamnya. Berarti makmum tetap dalam kondisi duduk dan salam. Tidak perlu dia mengikuti rakaat yang ditambah oleh imam tadi. Berbeda halnya dengan duduk tasyahud ini. Tasyahud pertama bisa ditinggalkan karena lupa. Karena ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi beda antara wajib dengan rukun. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Bahwa rukun tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan dalam seluruh keadaan. Imam lupa dia tidak, atau dia belum melengkapi rakaat. Misalnya dia salat zuhur dia hanya 3 rakaat. Maka di sini makmum tidak boleh dia mengikuti imam. Makmum berdiri melanjutkan salatnya. Tetapi kalau wajib maka dia bisa gugur ketika lupa, dan diganti dengan tasyahud dengan sujud sahwi. Nah, di sini oleh karena itu muallif di sini pengarang di sini menyebutkan tasyahud awal bagi selain makmum yang imamnya berdiri karena lupa. Jika imamnya berdiri karena lupa dari tasyahud awal, maka makmum mengikuti gerakan imam tersebut berdiri dan tidak perlu mengikuti dan tidak perlu tasyahud awal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal itu juga pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nasiya al-awwala lam ya'ud ilaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah lupa tasyahud awal. Nabi juga pernah lupa dalam suatu salat beliau lupa, beliau tidak tasyahud pertama. Tetapi lam ya'ud ilaih, Nabi SAW tidak mengulang salatnya, tidak mengulang dan mendatangkan tasyahud yang pertama tadi, tidak. Tetapi Nabi SAW wajabarahu bisujudi sahwi, Nabi SAW hanya menambah dan menggantikan kewajiban yang lupa tadi dengan sujud sahwi saja. Ini bisa difahami, rukun yang atau kewajiban yang ketujuh adalah tasyahud yang pertama bagi makmum yang imamnya, bagi selain makmum yang imamnya bangkit karena lupa. Qala wa tasyahud al-awwal huwa tahiyyatulillah, dan tasyahud awal itu adalah tahiyyatulillah, inilah yang dinamakan dengan tasyahud at-tahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah tasyahud. Kemudian setelah itu membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada Ibrahim. Kemudian yang ke-8, kewajiban salat yang ke-8 adalah al-julus lahu, duduk untuk tasyahud awal. Ini juga termasuk kewajiban salat. Li hadis Ibnu Mas'udin marfu'an, "Idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah." Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika kalian duduk fi kulli raka'atain, pada setiap 2 rakaat dan di tasyahud awal, maka ucapkanlah at-tahiyyatulillah." Di sini Rasul mengatakan jika kalian duduk, menunjukkan wajib duduk ketika sudah 2 rakaat. Wali hadis Rifa'ah bin Rafi', dan juga berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi', "Fa idza jalasta fi wasati sholati fatma'inna fatma'in waftarish fakhidhaka al-yusra ثم تشهد فإذا جلست في وسط الصلاة." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rafi', "Jika kamu jalasta, jika kamu duduk di pertengahan salat, yakni di tengah-tengah salat, salat dibagi 2, misalnya 4 rakaat dibagi 2, di pertengahan salat yakni tasyahud, duduk tasyahud awal." Maka kata Rasul, "Fatma'in," maka duduklah dengan tuma'ninah, duduklah dengan tuma'ninah. "Waftarish fakhidhakal yusra, fakhidhakal yusra," dan lakukanlah duduk iftirash. Apa itu duduk iftirash? Kata Rasul di sini, iftarish, yani iftarish, bentangkan fakhid, pahamu yang kiri. "Thumma tashahhad," kemudian bacalah tashahhud. Ini duduk iftirash ketika tashahhud awal, duduk al-iftirash. Kenapa di sini kita bedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir? Hukum tasyahud awal dan juga duduk untuk tasyahud awal hukumnya wajib. Tetapi hukum tasyahud akhir dan juga duduk tasyahud akhir hukumnya rukun. Lebih kuat daripada kewajiban. Kenapa? Dikarenakan asalnya sama. Kedua-duanya rukun. Asalnya kedua-duanya rukun. Tetapi ada sebuah hadis yang mengeluarkan, yang membedakan antara tasyahud pertama dengan tasyahud kedua. Hadis tersebut yaitu kisah Rasulullah SAW pernah lupa tidak melakukan tasyahud pertama, dan beliau tidak mengulangi sholatnya, tidak batal sholatnya dengan meninggalkan tasyahud pertama tersebut karena lupa. Tetapi beliau cukup menggantinya dengan sujud sahwi, menunjukkan beda hukumnya antara tasyahud pertama, duduk pada tasyahud pertama dengan tasyahud akhir, dan duduk pada tasyahud akhir. Oleh karena itu, tasyahud pertama hukumnya wajib. Wajib jika ditinggalkan karena lupa, maka itu dimaafkan. Dan dia cukup mengganti dengan sujud sahwi. Dengan ini kita telah selesai dari kewajiban salat. Setelah muallif, setelah pengarang menjelaskan tentang rukun-rukun salat, beliau menerangkan tentang kewajiban-kewajiban salat. Adapun selain dari rukun dan kewajiban salat, maka itu semua adalah sunnah-sunnah salat. Jadi selain yang telah kita pelajari, di sana ada amalan-amalan yang lain yang disyariatkan untuk dikerjakan ketika salat, itu hukumnya sunnah. Selain rukun dan selain kewajiban salat, hukumnya sunnah-sunnah salat. Atau sebelum kita melanjutkan kepada sunnah-sunnah salat, mungkin anak ingin meringkas perkara-perkara yang hendaknya untuk dilakukan dari awal salat, apa yang harus dia lakukan, sifat salat sampai dari takbir sampai salam. Dikarenakan di sini muallif tidak menyebutkan secara tertib. Muallif hanya menyebutkan rukun salat, kewajiban salat, sunnah-sunnah salat, dan itu pun tidak sempurna. Sunnah-sunnah salat yang beliau sebutkan tidak keseluruhannya. Maka mungkin anda ingin menyebutkan beberapa perkara tentang sifat-sifat salat, yaitu dari gerakan pertama sampai selesai, yakni sampai salam. Atau sebelum kita masuk kepada pembahasan salat, seseorang hendaknya dia ketika dia mendatangi as-salah, hendaknya dia datang dengan as-sakinah wal-waqar, dengan ketenangan dan tidak terburu-buru. Dia datang ke tempat salat, ke masjid, untuk melaksanakan salat jamaah, yaitu dengan tenang, bisakinah wal-waqar, tidak terburu-buru atau bahkan lari untuk mengejar saf atau untuk mengejar rakaat imam. Tidak, yang sunnah atau yang perlu untuk diperhatikan adalah hendaknya bagi dia untuk datang dengan tenang. Tidak perlu dia untuk terburu-buru dalam mengejar salat tersebut. Inilah termasuk adab as-salah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila as-salah. Wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum al-iqamah, jika kalian telah mendengar iqamat, famshu ila as-salah, maka berangkatlah, jalanlah kalian untuk salat. Wa 'alaikum bis-sakinah, dan wajib atas kalian, hendaknya kalian as-sakinah, berjalan dengan tenang. Wal waqar, maknanya sama dengan sakinah, yakni tenang. Wala tusri'u, dan jangan kalian terburu-buru. Jangan kalian al-isra', terburu-buru untuk mendatangi salat tersebut." Ini merupakan adab mendatangi tempat salat, yaitu seorang tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa menuju tempat salat dia. Kemudian di antara perkara yang disyariatkan pula sebelum ditegakkannya as-salah, yaitu kewajiban syariat dalam salat jamaah, yaitu taswiyatus shufuf, merapatkan dan meluruskan saf. At-taswiyah, yakni meluruskan, dan at-taras, merapatkan saf. Ini hukumnya wajib dalam salat jamaah. Dalam salat jamaah hukumnya wajib. Banyak hadis yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya hadis Nu'man bin Bashir al-muttafaqi alaih, Rasulullah SAW mengatakan, "Latusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum." Latusawunna sufufakum, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian, atau jika tidak, la yukhalifanna Allah, Allah akan perselisihkan di antara sesama kalian, yang di antara wajah kalian, ini akan terjadi perselisihan di antara kalian. Ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang tidak mau meluruskan safnya dalam salat. Tidak lurus. Satu di depan, di belakang, tidak lurus. Ini tidak boleh. wajib dalam sholat jamaah adanya at-taswiyah, lurus dalam barisan. Demikian pula tidak hanya sekedar lurus tapi merapat. Merapat yang disebut dengan at-taros, yaitu merapat, menempel satu dengan yang lain. Kakinya menempel satu dengan yang lainnya. Dalam hadis yang lain, sawu sufufakum, atau hadis Ibnu Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufuf wa hadu bainal manaqib wa suddul khalal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau memulai salatnya, beliau menghadap kepada makmum, kepada para sahabat, dan merintahkan mereka untuk aqimus sufuf, tegakkanlah, yakni luruskanlah saf kalian. Wa hadu bainal manaqib, rapatkan pundak-pundak kalian. Wa suddul khalal, tutuplah celah-celah yang ada. Walinu bi aidi ikhwanikum, bersikap lembutlah di tengah-tengah kalian. Jangan kalian terlalu keras dalam merapatkan saf. Bersikap lembutlah di antara kalian. Wala tadharu furujatin lisyaiton, jangan sisakan celah-celah untuk syaitan. Wala tadharu furujatin lisyaiton, wa man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf satu dengan yang lainnya, maka Allah akan menyambung untuk dia, akan disambung oleh Allah hubungan dia dengan Allah. Dan barang siapa yang memutus saf, tidak mau menyambung satu saf dia dengan saudaranya, maka Allah akan memutus hubungannya dengan dia. Dan banyak hadis-hadis yang menganjurkan tentang lurus dan rapatnya saf. Semua ini menunjukkan kewajiban tentang lurus dan rapatnya saf dalam salat al-jamaah. Tapi kebanyakan manusia jahil, kebanyakan manusia tidak mengerti tentang perkara agama mereka, sehingga mereka meninggalkan syariat yang diperintahkan Rasulullah SAW ini. Bahkan asing, teranggap asing orang yang merapatkan saf atau disebut sebagai orang yang keras, risih, nempel-nempel ketika sholat. Padahal inilah yang sunnah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka hukum at-taswiyah dan merapatkan atau lurus dan merapatkan saf hukumnya wajib. Kemudian apakah batal seseorang jika dia tidak meluruskan atau dia tidak merapatkan saf dalam sholat, apakah batal sholatnya? Jawabannya tidak batal. Jawabannya tidaklah batal. Karena kewajiban meluruskan dan merapatkan saf ini tidak termasuk dalam amalan sholat. Tidak termasuk, tidak ada kaitannya dengan ibadah as-shalah. Tidak batal. Namun dia berdosa. Dia berdosa. Kemudian mulai diantara atau cara meluruskan saf, yaitu yang dianggap sebagai ukuran atau patokannya adalah al-mankib, kata para ulama, yang dijadikan sebagai ukuran lurus atau tidak lurusnya itu adalah al-mankib. Kita lihat tumit-tumit kita. Tumit kita belakang disamakan sejajar dengan tumit sebelah kita. Bukan ukurannya ujung jari. Karena kaki kita beda satu dengan yang lain. Jika kita meluruskan saf itu sesuai dengan ujung jari, maka tidak teranggap lurus, tidak lurus. Ada yang satu lebih maju, ada yang satu lebih dari belakang, tidak terlihat lurus. Maka ukuran atau patokan al-ibrah, ukuran lurusnya saf itu dilihat dari al-mankib, dari tumit. Dari tumit dijajarkan antara, disamakan lurusnya tumit satu dengan yang lainnya. Dan juga diantara taswiyah as-sufuf, diantara meluruskan dan merapatkan saf adalah menyempurnakan saf yang pertama lebih dahulu. Menyempurnakan saf yang pertama lebih dahulu sebelum yang kedua. Jika pada saf yang pertama terdapat celah yang kosong, maka wajib untuk dan cukup kita masuk ke dalam celah tersebut tanpa adanya desak-desakan yang berlebihan. Ya, kita harus menutupi celah itu. kita harus menutupi celah yang ada. Tetapi jika sempit, maka tidak boleh kita masuk dan memaksa masuk, akan terjadi mafsadah, akan terjadi desakan dan membuat salat kita tidak khusyuk. Jika ada celah yang cukup masih bisa untuk kita masuki, maka di sini kita tutup celah tersebut. Kita tutup celah tersebut. Ini juga termasuk taswiyah, fisuf, menyempurnakan shaf yang terdepan, kemudian baru setelah itu yang berikutnya dan berikutnya. Kemudian di antara perkara yang perlu untuk diperhatikan pula sebelum sholat adalah istiqbalul kiblah, sebagaimana telah kita jelaskan, menghadap kiblat, menghadap ke arah kiblat. Ini telah kita jelaskan, yaitu tentang dalam pelajaran syarat-syarat sholat, yaitu menghadap ke kiblat, sholat kita menghadap ke kiblat. Kemudian pula di antara perkara yang disyariatkan pula sebelum kita mulai sholat adalah ittikhadz as-sutra, mengambil sutra. Mengambil sutra. Sholat menghadap ke arah sutra. Apa itu sutra? Sesuatu yang kita jadikan sebagai pembatas, penghalang antara sholat kita dengan orang yang lewat di depan kita. Ini namanya sutra. Kita jadikan sesuatu yang menghalangi antara sholat kita dengan orang yang lewat di depan kita. Ini adalah sutra. Dan hukum mengambil sutra, hukum salat menghadap ke sutra, ini terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang sahih yaitu sunnah. Sutra hukumnya sunnah. Inilah pendapat jumhur mayoritas para ulama. Sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ahli ilm berpendapat tentang wajibnya sutra tersebut. Dikarenakan Nabi SAW, beliau tidak pernah meninggalkan salat kecuali beliau mengambil sutra, mencari sutra sebelum beliau mengerjakan as-salah. Sampai-sampai ketika beliau safar pun di tengah padang pasir, beliau menggunakan sutra ketika sholat. Dan juga diantara dalil yang memerintahkan seseorang yang menunjukkan bahwa disyariatkannya mengambil sutra dalam sholat, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin walyadnu minha." Jika salah seorang salat di antara kalian, maka salatlah dia kepada pembatas sutra, dan hendaknya dia mendekat kepadanya, mendekat kepadanya. Inilah hukum as-sutra. Kemudian ukuran sutra, berapa kadar tingginya sutra, ukuran seberapa sesuatu yang kita bisa jadikan itu sebagai sutra, penghalang antara sholat kita dengan orang yang lewat di hadapan kita. Nabi SAW menjelaskan tentang ukuran sutra ini. Kata Rasulullah SAW, ketika beliau ditanya tentang ukuran sutra, beliau mengatakan, "Qadra mu'akhiratir rahl." Seukuran mu'akhiratir rahl. Seukuran mu'akhirah ar-rahal. Mu'akhirah ar-rahal, kata Imam An-Nawawi, adalah yakni sandaran pelana yang biasa digunakan di belakang sandaran pelana yang biasa di belakang penunggang hewan. Seseorang ketika dia naik di onta misalnya, yakni ada sandaran di belakang, ada sandaran di belakang orang yang menunggang hewan tersebut, ada sandaran, sebatas sandaran itu. Seukurannya sebatas sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran ketika seorang naik kendaraan. Dan sandaran mu'akhirah ar-rahl ini, mu'akhirah ar-rahl yakni sandaran yang ada di atas tunggangan hewan yang biasa disandari oleh penunggang hewan itu, ini berbeda-beda. Berbeda-beda antara satu hewan dengan hewan yang lainnya, atau satu tempat dari tempat yang lainnya. Sebagian tempat mungkin ada yang sandarannya tinggi, ada yang sandarannya cuma sekedar satu jengkal, ada yang sandarannya sekian, dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga para ulama berbeda pendapat berapa panjangnya sutra tersebut. Rasul memberikan jawaban, yakni seukuran sandaran Mu'akhiratir rahal, sandaran pelana, sandaran orang yang menunggangi hewan. Maka berapa panjangnya, berapa tingginya? Sebagian orang mengatakan satu hasta, ada yang mengatakan satu jengkal, dan khilaf diantara para ulama, dan pendapat yang sahih bahwa ukuran sutrah itu tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW, tidak ada batasannya, tidak ada batasannya, tidak mesti harus satu hasta, tidak mesti harus sekian batasannya, dikarenakan Rasulullah SAW tidak menentukan. Rasul hanya menyebutkan sebatas mu'akhirah ar-rahl, sebatas mu'akhiratir rahl, dan Rasul tidak menyebutkan sepanjangnya satu hasta, panjangnya sekian meter dan seterusnya. Tapi selama itu bisa, selama sawu tersebut bisa digunakan untuk sebagai sutra, dan bisa orang mengenali tanda itu bahwa orang ini lagi sholat, dia menghadap kepada sutra, maka ini sudah mencukupi bagi dia, tidak mesti harus satu hasta. Dan juga dikarenakan mu'akhir ar-rahl berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Seseorang bisa mungkin mu'akhir ar-rahl yang dia kenakan ukurannya hanya satu jengkal, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih kecil mungkin. Maka tidak ada batasan yang tetap dari Rasulullah SAW, maka kita mengitlakkan, kita tidak membatasi. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak membatasi ukuran tersebut. Kemudian permasalahan jika seseorang kehilangan sutra di saat dia sholat, sutrahnya hilang, pergi sutrah dia di saat dia sholat. Sering terjadi seperti misalnya contohnya ketika seseorang masbuk dalam sholat, dia terlambat, ketika dia imam sudah salam, dia masih menyempurnakan sholatnya, maka sutrah yang di depan dia pergi, hilang. Maka apa yang harus dia lakukan? Khilaf diantara para ulama, sebagian mengatakan dia mencari sutrah yang terdekat, kanan, kiri, ada sutrah yang bisa dijadikan sebagai pembatas, atau belakang, mundur ke belakang sedikit, atau di depan dia maju, cari yang paling dekat. Dikarenakan mereka berdalil, dikarenakan perintah untuk mengambil sutrah, maka ini mencakup sebelum sholat atau ketika sholat. Jika ada sutrah yang dekat, maka menuju kepada sutrah tersebut. Menuju kepada sutrah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat ini dikuatkan oleh, dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yaitu jika ada sutrah yang dekat, maka dia menuju kepada sutrah tersebut. Namun jika tidak ada sutrah lagi, hanya ada yang jauh, maka tidak perlu dia menuju ke sutrah yang jauh. Pendapat yang kedua, ini pendapat sebagian ahlul ilm juga, yaitu jika seorang di tengah sholatnya dia kehilangan sutrah, maka tidak perlu bagi dia untuk mencari sutrah. Cukup bagi dia berdiri di tempatnya. Berdiri di tempatnya. Tidak perlu dia bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri, mundur mencari sutrah. Tidak. Apa dalilnya? Dalilnya dikarenakan hal ini tidak pernah terdapat asar atau tidak pernah disebutkan tentang para sahabat bahwa mereka melakukan hal tersebut ketika kehilangan sutra. Jadi dalilnya adalah tidak ada dalil yang menunjukkan seseorang ketika di tengah sholat mencari sutra. Ini enggak ada dalilnya. Tidak ada dalil seseorang ketika di tengah sholat mencari sutra. Yang terdapat dalil adalah ketika sebelum sholat. Ketika sebelum sholat dia mencari sutra. Dia harus cari sutra sebelum dia sholat. Tetapi ketika di tengah sholat sutrahnya hilang, maka tidak ada dalilnya dia harus mencari sutra. Adapun pendapat yang pertama, mereka mengatakan kembali kepada asal. Kembali kepada asal. Asal seseorang disunnahkan, dianjurkan dia untuk menghadap ke sutra. Jika hilang sutrahnya, maka dia mencari. Tetapi pendapat yang kedua, dan pendapat ini dipilih oleh beberapa ulama seperti Syekh Al-Utsaimin dan juga Syekh Ibn Baz, yaitu bahwa seseorang tidak perlu dia mencari sutra ketika hilang sutranya. Cukup dia berdiri di tempatnya. Kata Syekh Al-Utsaimin, "Li'annahu lam yanqul 'ani as-sahabati, lam yunqal 'ani as-sahabah annahum yattakhidhuna sutra athna' as-shalah." Bahwa mereka tidak pernah dinukil dari para sahabat satu pun mereka mencari sutra ketika sutra tersebut hilang di tengah salat. Dan kata Syekh Al-Utsaimin, dan kita tidak mengatakan diharuskan bagi dia, dianjurkan bagi dia untuk mencari sutra, dikarenakan tidak ada dalil, tidak bisa kita mengatakan hal tersebut. Inilah dua pendapat di antara pendapat para ulama tentang permasalahan jika sutra hilang di tengah as-shalah. Baik. Kemudian permasalahan pula masih terkait permasalahan seputar sutra, yakni hukum atau permasalahan yang berikutnya. Hukum menghadang orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Orang yang sholat menghadang orang yang lewat, yang akan lewat di hadapan dia. Hukumnya adalah wajib. Seseorang yang sedang sholat, jika dia melihat ada orang yang akan melewati di antara dia dengan sutrahnya, maka wajib bagi dia untuk menghadang, mencegah orang tersebut agar tidak lewat antara dia dengan dari sutrahnya. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Fa in aba falyuqatilhu, fa inna ma huwa syaitan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika salah seorang di antara kalian salat kepada sesuatu yang dia jadikan sebagai sutra, sutra dari manusia, farada ahadun, kemudian ada seseorang, ayajitaza baina yadayhi, yang ingin mencoba melewati antara dia dengan sutranya, maka kata Rasul, perintah dia Rasul, falyadfa'hu, maka hendaknya dia untuk mencegah dia, mencegah orang tersebut lewat di hadapan dia. Fa in aba falyuqatilhu, jika orang ini masih enggan, ngotot, masih mau lewat, maka falyuqatilhu, kata Rasulullah SAW, maka perangilah dia. Maksudnya perangilah dia adalah cegahlah dengan keras, cegah dengan kekuatan, dengan kekuatan dan kekerasan, lebih keras lagi, kamu cegah lagi. Fa in aba falyuqatilhu, jika dia enggan, maka cegah lagi dengan kekuatan. Fa innama huwa syaitan, karena dia adalah syaitan, karena dia adalah syaitan. Para ulama mentafsirkan makna fa innama huwa syaitan, yakni perbuatan dia ini adalah perbuatan syaitan, perbuatan yang dia lakukan ini adalah perbuatan syaitan. Atau penafsiran yang lain, yakni syaitan yang membawa dia untuk melakukan perbuatan ini, syaitan yang menggiring dia, yang menyuruh dia untuk melakukan perbuatan melewati orang yang salat tersebut. Atau dalam hadis yang lain disebutkan, fa inna ma'ahu al-qarin, karena bersama dia qarinnya, qarin setan dia, bersama dia ada setan yang ingin mengganggu kekhusyuan orang yang salat. Inilah perintah dari Rasulullah SAW ketika seorang salat kepada sutra, kemudian ada orang yang ingin melewat di hadapan dia, maka harus dia mencegahnya. Tapi perlu untuk diperhatikan, pencegahan di sini tidak mesti harus dengan kekerasan. Rasul mengatakan, cegah dia. Pertama cegah dengan kelembutan, sebisa mungkin kita. Pertama tidak langsung dengan keras. Tidak. Seperti pertama misalnya dia tahu orang ini mau lewat sepertinya di hadapan saya, kita mengisyaratkan terlebih dahulu. Insya Allah dia faham. Jika tidak faham, masih tetap lewat, maka kita pegang Jika masih tetap, kita lebih keras lagi. Tidak lewat, langsung tepok. Nah ini bahaya, bisa ribut nanti. Dan kemudian juga hukum, kemudian permasalahan yang berikutnya, hukum al-murur baina yaday al-musalli, hukum lewat di hadapan orang yang salat. Hukum yang sebagaimana telah tadi disebutkan dalam hadis adalah haram. Haram hukumnya seseorang lewat di hadapan orang yang sedang salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni ini hukum ini khusus bagi orang yang sholat sendirian atau bagi imam. Maksudnya, ana ulangi, hukum melewati orang yang melewati orang yang di hadapan orang yang sholat. Hukum melewati di hadapan orang yang sholat. Dirinci, ada dua perincian. Jika itu adalah makmum, jika makmum, jika kita melewati shofnya makmum di hadapan makmum yang sholat bersama imam, kita lewat di tengah-tengah shof makmum, maka ini boleh, ini boleh. Tidak mengapa jika kita dalam sholat jamaah kita lewat di depan shof makmum, maka ini tidak mengapa, dibolehkan. Pernah suatu kita Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melakukan hal tersebut dan tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, dikarenakan sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Kalau kita sholat jamaah, maka sutrah kita itu adalah imam. Adalah sutrahnya imam. Sutrahnya imam itu adalah sutrah kita. Kalau ada orang sholat lewat di hadapan makmum, maka boleh. Tidak perlu kita mencegah dia. Tetapi dia tidak boleh kalau lewat di hadapan sutrahnya imam. Yang tidak boleh adalah lewat di hadapan sutrahnya imam atau orang yang sholat sendirian. Ini tidak boleh. Jadi keharaman ini berlaku bagi shofnya imam atau di hadapan imam dan orang yang sholat sendirian. Yang ada sutrah di hadapan dia. Ada sutrah di hadapan dia. Tadi kalau di shof makmum maka boleh. Maka hal itu dibolehkan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Juhaim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Law ya'lamul maru baina yadayil musalli madza 'alayhi lakana ay yaqifa 40 khairun lahu min an yamurra baina yadayhi." Kalau seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang salat tahu dosa apa yang akan dia dapatkan disebabkan perbuatannya tersebut, lakana an yaqifa 40, maka tentu dia berdiri selama 40. Khairun lahu, itu lebih baik bagi dia. Min an yamurra baina yadayhi, lebih baik bagi dia daripada dia harus melewati orang yang sholat. Kata Rasul, kalau orang yang lewat di hadapan orang yang sholat tahu dosanya sebesar apa, maka tentu dia lebih memilih untuk berdiri selama 40. 40, apa 40? Kata perawi, saya lupa. Apakah 40 tahun, 40 bulan, 40 minggu, 40 hari. Antara tahun, bulan, dan hari. Si perawi yang meriwayatkan hadis ini dia tidak tahu. La adri. Abu Nadhr mengatakan, perawi hadis dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Beliau SAW mengatakan, apakah 40 hari atau 40 tahun. Maka intinya, seseorang dia tentu akan memilih untuk berdiri selama 40 tersebut, baik 50 tahun, daripada dia harus melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Maka hukum lewat di hadapan orang yang sedang sholat, yakni orang yang sendirian yang ada sutrah di hadapan dia, maka tidak boleh. Tidak boleh dan haram hukumnya. Dan haram hukumnya. Tapi misalnya jika seorang yang sholat tanpa ada sutrah, orang sholat gak ada sutrah di hadapan dia, kemudian kita lewat jauh tidak dekat dia, apakah ini disebut sebagai orang yang lewat di hadapan orang yang sholat? Jawabannya adalah tidak. Tidak. Tidak dikatakan sebagai orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Dikarenakan batasan yang dilarang yaitu adalah antara sutroh dengan posisi dia. Antara dia, orang yang sholat, dengan sutrohnya. Jadi tidak boleh antara sutroh dari dia sampai ke sutroh itu tidak boleh untuk dilewati. Tetapi jika sudah lewat dari sutroh, maka itu boleh. Maka orang yang tidak pakai sutroh, maka ukurannya adalah seukuran sutroh. Yaitu dalam sebuah hadis, sutroh yang digunakan oleh Rasulullah SAW yaitu 3 dhira', 3 hasta. Atau 3 hasta, 3 dhira', 3 hasta. Antara dia dengan sutroh itu 3 hasta panjangnya. Jarak antara dia dengan sutroh adalah 3 hasta. Atau tempat sujud dia dengan sutroh sebatas seukuran mamar, seukuran jalannya kambing, seukuran lewatnya seekor kambing. Jadi tempat sujud, antara sujud dengan sutroh itu sekitar segini, tempat seukuran hewan lewat. Maka itulah batasan sutroh. Jadi orang yang sholat tanpa ada sutroh di hadapannya, maka bagaimana dia menghadang orang yang melewat di hadapan dia? Apakah dia orang yang di jauh sana, dia harus maju dan menghadangnya? Tidak. Dia cukup menghadang orang yang sebatas ukuran sutroh dia. Maka orang yang tidak pakai sutroh, dan ada orang yang mau lewat, boleh dia lewat, tapi tidak di dalam batasan ukuran sutroh tadi. Dia lewat di luar itu, di luar batasan ukuran sutroh. Ini cara mengetahui sutroh seseorang dengan dirinya, yaitu seukuran salatata adru', seukuran 3 hasta antara dia dengan sutroh. Dari tempat berdirinya 3 hasta sampai ke sutroh, atau dari tempat sujudnya seukuran lewatnya seekor kambing. Lewatnya seekor kambing. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan juga dalam hadis Imam Muslim. Maka orang yang lewat jauh dari dia atau di luar sutroh, di luar batasan sutroh, tidak disebut sebagai orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Baik. Kemudian satu permasalahan lagi. Manilladzi yudfa', siapa orang yang kita cegah untuk lewat di hadapan kita? Kata para ulama, seluruhnya. Baik itu anak kecil yang kita cegah dia, kita larang dia untuk lewat di hadapan kita, adalah mencakup semua. Laki-laki, perempuan, anak kecil, orang besar, maupun hewan. Hewan juga termasuk, hewan juga termasuk. Mungkin dikecualikan hewan-hewan yang kecil, maupun hewan yang besar, maka dicegah. Atau kita yang maju, kita yang maju biar hewannya lewat di belakang kita. Kemudian permasalahan terakhir yaitu yang memotong atau yang membatalkan sholat ketika dia lewat. Di sana ada beberapa hal yang bisa membatalkan kita dalam sholat ketika dia lewat di hadapan kita. Alladzi yaqta' wa yubtil as-shalah. Jadi jika ada orang yang tadi hukumnya apa? Jika ada orang yang ingin lewat di hadapan kita, kita tahan. Tetapi apakah misalnya orang ini dia lewat di hadapan kita, apakah sholat kita batal? Tidak batal, kecuali 3 perkara yang lewat di hadapan kita menjadikan sholat kita batal. Orang misalnya dia lewat di hadapan kita, kita cegah dia enggak mau, masih tetap mau lari, ya sudah, misalnya dia lewat, tidak batal, kita masih tetap melanjutkan sholat kita, kecuali 3 perkara. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, yaqta'u sholatul rajul, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaqta'u sholatul rajuli al-kalbul aswad wal mar'atu wal himar. Yang memotong, membatalkan sholat seseorang ketika dia lewat adalah 3 perkara, yaitu al-kalbul aswad, anjing hitam. Yang kedua, al-mar'ah, wanita. Yang ketiga, keledai. Jika 3 perkara ini lewat di hadapan kita ketika kita sholat, kita batal sholatnya. Al-Kalbul Aswad yang pertama, anjing hitam. Kalau anjing yang lain, tidak termasuk. Kalau anjing coklat, anjing putih, tidak termasuk. Yang membatalkan salat adalah anjing yang berwarna hitam. Karena itu syaitan. Dalam sebuah hadis, anjing hitam kata Rasulullah adalah syaitan. Kemudian yang kedua adalah al-mar'ah. Al-mar'ah, wanita. Anak kecil termasuk wanita? Tidak. Jawabannya, anak kecil tidak termasuk wanita. Perempuan yang kecil belum termasuk wanita. Al-mar'ah itu adalah wanita yang sudah baligh. Al-mar'ah adalah wanita yang sudah masuk usia baligh. Kalau wanita lewat, sudah usia baligh dia, lewat di hadapan kita, baik dia di shofnya wanita juga, maka membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, al-himar. Al-himar ini keledai. Keledai jika keledai lewat di hadapan orang yang sholat, maka itu membatalkan sholat. Inilah tiga perkara yang jika dia mereka lewat, maka membatalkan sholat kita. Adapun selain tiga perkara tersebut, maka jika dia lewat, maka tidak membatalkan sholat kita. Apa yang harus kita lakukan kalau kita gagal? Oh, gagal menghadang orang yang lewat. Apa yang harus kita lakukan ketika kita gagal menghadang orang yang saat kita hadang dia masih ngotot ingin, ternyata lolos, dia bisa lewat, ya sudah, dia yang berdosa. Yang penting kita sudah menghadang dia, mencegah dia untuk melakukan. Kita mencegah dia biar dia tidak melakukan dosa. Sebenarnya yang dosa dia. Kita juga wajib juga, kita wajib. Jadi kita tidak menghadang, kita juga kena dosa. Kita wajib menghadang dia agar dia selamat dari dosa dan kita juga selamat dari dosa. Tapi jika orang ini masih tetap dan kita gagal menghalangi dan mencegah dia, maka yang berdosa dia. Yang berdosa dia. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pelajaran kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.